السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، الله عز وجل dalam pembahasan salah satu kitab yang sangat bermanfaat sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang ditulis oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan. Allah masih melanjutkan pada bab tentang al-wara' wa tark asy-syubuhat, bab tentang pola hidup yang penuh kehati-hatian dan syubuhat, hal-hal yang tidak jelas hukumnya apakah halal atau haram, maka kita dianjurkan untuk meninggalkannya. Wa an Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu qaal ataitu tas'alu 'anil birri qultu na'am fa qaal istafti qalbak al birru والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس الله عنه. Beliau berkata, aku datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk menanyakan tentang albir, itu perbuatan yang baik, perbuatan berbakti kepada Allah. Istafti qalbak, yakni tanyakan pada hatimu. Albir perbuatan yang baik adalah matma'annat ilaihin nafs, berarti itu baik. Watma'anna ilaihil qalb, demikian pula yang hati merasa tenang, tentram, sedangkan dosa ada sesuatu yang mengganjal dalam jiwa seseorang. Itu ragu, goncang, ragu, tidak mendatangkan ketenangan meskipun engkau ya difatwakan oleh manusia, ya, atau mereka memfatwakan kepadamu. Al-Darimi dan yang lainnya. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis Muslim yang menjelaskan kepada kita tentang mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau untuk menanyakan tentang albir. Karena pada hakikatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahui yang gaib. Salam mengatakan pada beliau, "Jita tas'alu anil bir?" Apakah kau datang ke sini untuk menanyakan tentang berbuat baik? Kedatangan dari Wabisoh. Siapa yang memberitahukannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Mengetahui yang gaib? Tidak. Ya. Dan beliau mengatakan, disuruh oleh Allah ta'ala untuk mengatakan pada Al-Azhussalam tidak mengetahui yang gaib. Adapun berita-berita gaib yang diberitahukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, karena Allah alimul ghaib wasyahadah, Dia Maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, itu Allah subhanahu Maka itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yang memberitahukan mereka. Dan ini menunjukkan mukjizat. Para Rasul, di antara adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Menunjukkan perbuatan baik, berbakti pada Allah Azza wa Jalla. Qultu na'am, kata Wabisoh, betul. Memberikan kepada beliau pandangan yang umum tentang albir. Apa sih albir itu? Kata Nabi Al- Lalu beliau memberikan gambaran bagaimana seorang bisa mengukur, ya, motor cenderung mengikuti hawa nafsu. Yang baik bisa menjadi buruk, yang buruk bisa menjadi baik, karena hati itu kok yang takut pada Allah Ta'ala, yang beriman kepada adanya hari kiamat, yang beriman bahwa setiap perbuatan dan perkataan istafti qalbak. Kata Nabi alaihissalam, albirru matma'annat ilaihi nafsu watma'anna mengerjakan sesuatu, jiwanya tenang dia mengerjakan hal itu. Hatinya tenang ketika. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wassalam, wal ithmu ma'aka fi yang mengganjal dalam diri seseorang, walaupun secara lahir, secara zahir kelihatannya dirinya, berarti perbuatan itu adalah perbuatan dosa, ya. Satu perbuatan yang tenang, ya, tapi tersembunyi dalam dirinya, dari raut mukanya ada sesuatu di sana. Ah, حاك في النفس وتردد في الصدر. Satu perbuatan dosa adalah sesuatu yang tidak menjadikan hati itu lapang ketika seorang ya, yakni apabila engkau mengetahui hal ini, walaupun manusia mengatakan pada engkau berfatwa bir atau yang dosa. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, di antaranya adalah di antara mukjizat-mukjizat Rasul sallallahu alaihi wasallam akan kepada beliau ya. Ini di antara mukjizat beliau. Sebelum Allah yang memberitahukan kepada beliau. Allah Ta'ala yang memberitahukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Jadi al-haq dan al-batil perkaranya, urusannya itu jelas bagi maka dia akan bisa membedakan antara hanya pada orang-orang beriman yang tidak mengikuti hawa nafsu, bukan sahibu hawa. Karena sahibul hawa ya, maka sesuatu yang hak jelas, sesuatu yang batil jelas bagi orang mukmin yang memiliki basirah. Kebenaran itu dan cahaya yang Allah berikan kepadanya, maka hati yang menerima kebenaran tersebut atau mereka jadikan sebagai salah satu dalil untuk mengetahui hukum-hukum Allah. Tidak. Adapun hukum-hukum Allah diketahui dengan dalil-dalil dari Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari ijma' para ulama kaum muslimin. Itu dalil. Adapun haddatsani qalbi an rabbi, tidak. Ya. Bisa jadi syaitan yang membisikinya dalam dirinya. Ya. Oleh karena itu, di sini pentingnya kita mempelajari tentang agama Allah. Ya, jadi satu hukum ada dengan dalil seorang mengetahuinya dari Quran, Sunnah, ijma, qiyas, itu adalah dalil min adillati al-ahkam. Adapun mimpi, ya, kemudian kasyaf atau yang lainnya, wujudan, ini semua bukan dalil untuk mengetahui satu hukum. Nah, oleh karena itu, hendaklah seorang selalu menjaga kebersihan hatinya. Karena orang yang bertakwa pada Allah Ta'ala dan hatinya bersih, Allah jadikan dalam dirinya furqanan. Ya. Jika kalian bertakwa pada Allah, maka Allah akan menjadikan bagi kalian furqan. Pembeda. Yang membedakan antara yang hak dan yang batil. Antara dosa dan amal kebaikan. Allah berikan pada diri seseorang karena ketakwaannya. Jadi salah satu kelebihan, keutamaan yang Allah berikan kepada kaum mukminin. Kemudian hadis yang berikutnya, kemudian di antara pelajaran yang diambil pula dari hadis ini, bahwa terkadang seorang yang beriman, ya, dia itu tatkala suatu saat dia melangkah, ya, dia bisa membedakan di saat mungkin tidak ada orang yang dia tanyakan tentang sesuatu, maka dia bisa melangkah dan apa yang terpancar dari hatinya tidak bisa diingkari, ya, tidak bisa diingkari. Nah, oleh karena itu di sini pentingnya seorang mukmin senantiasa menjaga hatinya, membersihkan hatinya, ya, dari kotoran-kotoran hati, dari hasad, dengki, ya, dan yang lainnya, dari keangkuhan, kesombongan, kibir, ya, dan yang lainnya. Ini akan merusak hati seorang mukmin. Dan kalau dia menjaga hatinya, ya, dari semua sifat-sifat yang buruk itu, maka insyaAllah ta'ala hatinya diberikan cahaya oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ini yaitu terwujud dalam kehidupan sehari-harinya. Hadis yang berikutnya, qala al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala wa an Abi Sirwata Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu أنه تزوج ابنة لأبي إهاب ابن عزيز فأتته امرأة فقالت إني قد أرضعت أقبة والتي قد تزوج بها فقال لها أقبة ما أعلم أنك أرضعتني ولا أخبرتني فركب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة فسأله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف وقد كيل ففارقها أقبة ونكحت زوجا غيره رواه البخاري كتمام النووي رحمه الله dari Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu bahwasanya beliau menikahi seorang wanita, seorang anak perempuan, anak dari Ihab bin Aziz, dinikahi oleh Uqbah ibn al-Harith. Setelah Uqbah ini menikah dengan wanita tersebut, maka datang kepada beliau seorang wanita. Fa'atathu imra'atun. Datang kepada beliau seorang wanita, dan wanita itu mengatakan kepada Uqbah, inni qad arda'tu Uqbata. Sesungguhnya aku telah menyusui kamu, wahai Uqbah. Wahai Uqbah. Demikian pula aku telah pernah menyusui wanita yang engkau nikahi. Ya. Wanita yang engkau nikahi. Faqala lahu Uqbah, maka Uqbah bertanya kepada beliau, kepada wanita ini yang mengaku bahwa dia telah menyusui Uqbah dan istrinya. Ma a'lamu annaka arda'tini. Kata Uqbah, aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa engkau pernah menyusui aku. Dan engkau pun tidak pernah memberitahukan padaku. Ya wala akhbartini. Dan engkau pun tidak pernah memberitahukan aku. Maka kemudian Uqbah ibn al-Harith menaiki kendaraannya menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di kota Madinah. Berangkatlah beliau menuju ke Madinah. Lalu beliau bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang peristiwa ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada beliau, "Kaifa waqad kila?" Ya, bagaimana lagi? Kata beliau, oh, wanita itu telah mengucapkan, dia telah mengatakan bahwa dia menyusui. Ya, dia telah mengakui bahwa dia menyusui engkau dan istrimu. Fafaraqaha Uqbah. Maka kemudian Uqbah menceraikan istrinya. Karena ternyata mereka dua orang yang bersaudara, saudara susu. Ya. Maka beliau menceraikan istrinya karena mereka adalah dua orang bersaudara, ya, saudara susu. Kemudian wanita itu wanakahat zaujan ghairahu. Dan wanita itu menikahi dengan orang lain tentu setelah masa iddahnya selesai, maka dia menikah dengan suami yang lain. Nah, di sini satu kisah yang memang nyata, ya, karena apalagi zaman dahulu di saat demikian, maka terkadang seorang dia menyusui dua orang, kemudian mereka saling tidak mengenal, dua orang yang disusui laki-laki dan wanita ini, ternyata mereka saling tidak mengenal, ya, dan mungkin lupa atau yang lainnya dari keluarga sekelilingnya, sehingga kemudian mereka dinikahkan. Nah, ini menunjukkan bahwa menikahi saudara susu itu tidak dibolehkan, hukumnya haram. Kenapa? Karena disebutkan tentang haramnya seseorang dengan saudara susunya sama dengan haram dari sisi nasab. Ya, yuhramu minar radha'ati ma yuhramu minan nasab. Ya, jadi diharamkan dari radha'ah itu, dari saudara persusuan, sama dengan diharamkan dari sesuatu yang berhubungan nasab. Seorang satu nasab, ya, ada dua orang bersaudara, ya, satu ayah satu ibu, ini namanya bersaudara nasab, sama ayahnya. Ini haram mereka menikah. Demikian pula saudara susu, haram dia mereka menikah antara laki-laki dan wanita. Kalau saudara laki-laki, saudara kandung, mahram bagi saudara perempuan, ini mahram kalau bepergian. Juga demikian, saudara susu pun mahram. Seorang wanita dia tidak mempunyai saudara kandung misalnya, tidak punya mahram, ayahnya meninggal, tidak punya saudara, tidak punya paman kecuali saudara susu, maka saudara laki-laki susunya ini adalah mahramnya, adalah mahramnya. Jadi apa yang diharamkan dalam hal yang berkaitan dengan nasab, itu pula diharamkan berkaitan dengan persaudaraan yang berdasarkan pada saudara sesusuan. Kemudian hadis ini menjelaskan pula kepada kita bahwa persaksian seorang wanita yang dia menyusui seorang anak ini diterima. Karena pada umumnya dalam syahadat itu biasanya satu laki-laki, dua orang wanita. Ya, syahadat seorang pada dasarnya dua saksi. Kalau laki-laki dua-duanya. Tapi misalnya tidak ada laki-laki kecuali yang satu yang menjadi saksi, maka dengan dua orang wanita. Nah, dalam hal menyusui ini cukup ibu itu, ibu susu mengakui bahwa dia telah menyusui anak ini, maka itu telah diterima persaksiannya. Tidak harus ada saksi yang lain. Cukup dengan satu orang, seorang wanita, seorang ibu yang menyusui seorang anak, kalau dia mengatakan bahwa dia pernah menyusui anak ini, ya, maka itu telah diterima persaksiannya. Ya. Jadi tidak sama dengan persaksian-persaksian yang lain, kalau satu laki-laki, dua wanita. Kalau ini tidak, meskipun hanya satu orang wanita, dalam hal persusuan, dan dia mengakui bahwa dia menyusui seorang anak, maka itu telah diterima persaksiannya. Persaksian diterima. Kemudian syahadatul murdi, kemudian berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan kepada kita tentang semangat para sahabat radhiyallahu anhum di dalam melaksanakan hukum-hukum Allah dan Rasulnya. Ya, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari, mereka terapkan dalam kehidupannya. Ya, inilah kelebihan para salaf, salafus saleh. Mereka mengikuti dalil, tidak mengikuti hawa nafsu. Mereka menjaga kehormatan diri mereka sebagaimana menjaga kehormatan diri saudara mereka. Ya, mereka taat kepada peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya. Maka dari itu kita melihat Uqbah bagaimana sikapnya ketika mendengar wanita itu mengatakan bahwa engkau pernah aku susui. Demikian pula wanita yang engkau nikahi pernah aku susui. Langsung beliau berangkat menuju kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, untuk bertanya tentang hal ini. Maka dijawab oleh Nabi alaihi wasallam, kaifa waqad qila, ya. Yani orang ini benar-benar dia itu telah mengetahui, dia telah mengatakan, dia mengakui bahwa dia menyusui kalian berdua, ya apalagi bahwa dia menyusui kalian berdua. Nah, jadi menunjukkan, dan ini yang seyogianya seorang mukmin, untuk apa? Untuk dia itu selalu berpegang kepada dalil. Kita ini banyak bicara, ya, banyak bicara, masya Allah, dalilnya banyak. Tapi lebih penting sebetulnya dari itu adalah bagaimana kita mengerjakan, bagaimana kita menerapkan, bagaimana kita amalkan, ya, dalam diri kita. Ya, ini yang lebih penting. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian disebutkan tentang Uqbah Ibn al-Harith ini, dia itu adalah orang yang tinggal di kota Mekah, ya, ketika terjadi pernikahan itu. Maka setelah mendengar wanita itu mengatakan bahwa dia dan istrinya pernah disusui, berangkatlah dia dari Mekah ke Madinah hanya untuk menanyakan peristiwa ini atau permasalahan ini. Dan ini betul-betul menunjukkan bahwa mereka adalah orang yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan peraturan-peraturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya. Walaupun harus menempuh perjalanan yang jauh, ya, terkadang di panas terik matahari atau dingin yang sangat dingin, tapi mereka tetap melaksanakan, ya, perjalanan itu demi kehidupan mereka dalam menaati peraturan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kemudian juga di sini menjelaskan kepada kita tentang orang yang tidak jelas suatu hukum, suatu syubhat, sebagaimana Uqbah, ya, dia semacam ada sesuatu yang kurang jelas pada beliau, karena beliau tidak pernah diberitahukan oleh wanita itu bahwa dia pernah disusui oleh wanita yang datang tersebut. Maka beliau merasa bahwa beliau dalam keadaan satu hukum yang tidak jelas. Oleh karena itu beliau bertanya kepada Nabi SAW. Dan oleh karena itu orang yang tidak jelas padanya satu hukum, hendaklah dia bertanya kepada orang yang berilmu. Tanyalah kepada orang yang berilmu, ya. Dan demikian insya Allah akan dapat jalan keluar, ya. Di sini pentingnya bertanya. Jangan kita langsung mengambil tindakan padahal kita tidak tahu hukumnya. Tapi bertanyalah. Pertanyaan itu akan memberikan jalan keluar. Dan bertanya kepada orang yang ahli. Bertanya kepada orang berilmu. Bukan kepada setiap orang. Tidak. Pada orang alim. Yang mengetahui tentang dalil. Ya, itu yang ditanyakan. Itu yang ditanya tentang suatu hal yang tidak jelas. Kemudian yang berikutnya bahwa hadis ini menjelaskan bagi kita keutamaan orang berilmu. Mereka adalah rujukan bagi orang-orang awam. Makanya Allah Ta'ala berfirman, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang yang berilmu kalau kalian tidak mempunyai ilmu. Maka Allah Ta'ala menyebutkan pada ayat ini, fas'alu ahla dzikrin kuntum la ta'lamun, bertanyalah kepada orang berilmu kalau kalian tidak mempunyai ilmu. Allah menyebutkan dua kelompok manusia dalam ayat ini. Kelompok orang yang tidak berilmu, orang awam yang jahil, yang tidak punya ilmu, dan kelompok para ulama yang mereka punya ilmu. Masing-masing memiliki kewajiban, ya, dalam hadis ini, dalam ayat ini, masing-masing memiliki kewajiban. Kewajiban orang awam adalah bertanya kepada orang yang berilmu, dan kewajiban orang berilmu adalah menjawab pertanyaan orang yang bertanya kepadanya dari kalangan orang yang tidak berilmu. Alangkah indahnya Islam ini. Islam agama yang dibangun dari ilmu, sehingga berbicara tidak semau gue, berbicara tidak sesuka hati, tidak. bicara dengan ilmu, ya. Jangan bicara dengan hawa nafsu. Akan celaka orang yang berbicara dengan hawa nafsunya. Setiap perkataan akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid, dan tidaklah diucapkan suatu perkataan melainkan ada malaikat-malaikat yang mengawasi, yang mereka mencatat apa yang diucapkan oleh setiap orang. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, ya, setiap pagi itu anggota badan kita ini sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu itu mengecam lisan, ya, supaya dia ini jaga, karena bisa jadi seluruh anggota badan celaka gara-gara celakanya lisan, ya. Seluruh anggota badan selamat karena selamatnya lisan. Maka hati-hati bicara, berbicara dengan ilmu, berbicara dengan landasan, bukan asal berbicara. Karena setiap pembicaraan akan dimintai pertanggungjawaban oleh seorang. Dan orang yang berbicara itu, ya, ibarat orang yang telah menembakkan peluru, sudah keluar dari tembakannya itu, maka tidak mungkin dimasukkan lagi. Ya. Oleh karena itu orang ketika berbicara, berpikirlah, ya, dengan matang apa yang akan dibicarakan. Ya. Karena apa yang dibicarakan ini kalau sudah keluar dari lisannya, dia akan menjadi imma bermanfaat bagi orang yang berbicara atau akan menjadi bumerang bagi orang yang berbicara. Apalagi di zaman fitnah. Di zaman yang kita diuji. Ya. Dan berbagai macam ujian. Maka sudah seyogianya kita menjaga lisan. Dan ketika Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ketika beliau menyampaikan tentang terjadinya fitnah di akhir zaman, maka bangkitlah Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma mendekati Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, apabila keadaan demikian, ini di zaman yang fitnah itu, apa yang aku harus lakukan? Ya, apa yang harus lakukan? Kata Nabi SAW, ilzam baitaka, diamlah engkau di rumahmu. Ini wasiat pertama. Diamlah engkau di rumahmu. Yang kedua kata beliau alaihissalam, amsik alaika lisanak. Dalam satu riwayat, imlik alaika lisanak. Kuasailah lisanmu, yang jagalah lidahmu. Ya. Engkau akan selamat dari fitnah. Ya. Maka orang yang tidak menjaga lisannya, ini akan celaka. Ya. Apalagi zaman fitnah. Waliyadzubillah. Dan seterusnya dari wasiat Nabi SAW, sangat bagus sekali ketika munculnya fitnah, apa yang seorang harus melakukannya. Di antara yang disebutkan adalah, yaitu tadi, berdiam di rumah, artinya keluar rumah seperlunya. Selesai keperluan di rumah, kembali ke, selesai keperluan di luar, kembali ke rumah. Kemudian yang kedua ini, lisan, dijaga. Ya, apalagi zaman fitnah. Ya, ini kita dengan sebuah alat di zaman ini. Sekarang berbicara, sekarang pula didengar oleh seluruh orang di dunia ini. Bagaimana ikhwani fillah kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, kita harus ekstra waspada, ekstra hati-hati di zaman yang penuh dengan fitnah. Satu kalimat keluar, maka sulit untuk dikembalikan, ya, sulit untuk ditarik. Dan seorang akan mengatakan, ya laitani lam akul hadha, aduh seandainya aku tidak mengucapkan kalimat ini, tapi percuma, tidak ada gunanya, ya, tidak ada gunanya, ya. Oleh karena itu berfikirlah ketika berbicara, berfikirlah. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang anjuran untuk mendatangi orang berilmu di dalam menuntut ilmu. Di dalam menuntut ilmu. Karena kita melihat bahwa yang contoh disebut dalam hadis ini, Uqbah radhiyallahu anhu Ibnu Harith datang menemui Nabi alaihissalam. Dan ini adalah satu kebiasaan kaum muslimin dalam menuntut ilmu. Mereka bersusah payah, ya, mengeluarkan harta, tenaga, pikiran. Untuk apa? Pergi safar dalam rangka menuntut ilmu. Kita ini alhamdulillah, di zaman kita segala fasilitas yang mudah telah dimudahkan oleh Allah Ta'ala untuk mendapatkan ilmu. Meskipun demikian kita tetap hati-hati. Dari mana kita mengambil ilmu itu? Ya, dari mana kita mengambil ilmu tersebut? Namun intinya bahwa rihlah atau pergian bertemu dengan para ulama untuk mendapatkan ilmu dari mereka lah merupakan perbuatan yang dilakukan oleh para salaf pendahulu kita yang soleh, para ulama-ulama kaum muslimin, ulama-ulama hadis di dalam mencari tentang mencari ilmu ya kepada para ulama. Kemudian berikutnya diantara yang diambil dari hadis ini bahwa apabila seorang telah mengetahui hukum syar'i, suatu hukum, maka dia harus melaksanakannya. Contohnya Uqbah bin Harith setelah mengetahui apa yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau bahwa wanita itu telah mengakui kalian disusui oleh beliau, ya, maka tidak ada jalan lain kecuali ya harus melaksanakan konsekuensinya. Oleh karena itu konsekuensinya adalah Uqbah menceraikan wanita tersebut karena wanita itu adalah ya saudara sesusunya, ya, saudara susuan dari Uqbah ibn al-Harith radhiyallahu anhu. Maka orang yang mengetahui satu hukum hendaklah dia melaksanakan hukum itu dengan sebaik-baiknya. Kemudian di sini juga menjelaskan kepada kita sikap untuk meninggalkan syubhat. Ya, jadi orang muslim yang beriman dia harus menjauhi perbuatan syubhat. Syubhat perbuatan yang tidak jelas akan halalnya atau haramnya. Sebaiknya dia tinggalkan dan tidak dia kerjakan. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab ini, qala rahimahullah wa anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma. Dari Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma kata beliau, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku menghafal yakni di antara hadis Rasulullah sallam, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Jadi misalnya ada dua perkara, yang satu meragukan, yang satu tidak meragukan, maka ambil yang tidak meragukan dan lepaskan yang meragukan, tinggalkan yang meragukan. Da' ma yaribuka, tinggalkan apa yang meragukanmu ila ma la yaribuka, ya, sehingga engkau mengambil yang tidak meragukanmu. Hadis sahih riwayat Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala. Nah, dalam hadis ini yang pertama harus kita ketahui di antaranya adalah hadis ini dari Al-Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, yang mana Rasul alaihi salatu wassalam telah memuji Al-Hasan bin Ali, ya, dan mengatakan inna bni hada sayyidun wa sayuslihu Allahu bihi baina fi'ataini minal muslimin. Sesungguhnya anakku ini, ya, artinya cucuku ini adalah seorang yang mulia, ya, dia akan menyempurnakan, dia akan memperbaiki, mendamaikan, ya, dengannya Allah memperbaiki atau Allah mendamaikan dua kelompok kaum muslimin, yakni yang berselisih. Dan itu benar terjadi, ya, setelah ayah beliau Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal terbunuh, kemudian kekuasaan diambil oleh Al Hasan bin Ali, lalu beliau menyerahkan kepemimpinan kaum muslimin kepada Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma dalam rangka menjaga kedamaian dan menjaga agar tidak tertumpah darah kaum muslimin. Karena waktu itu terjadi peperangan, ya, antara kelompok yang mendukung Al-Khalifatul Rashid Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan kelompok yang mendukung Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, ketika Ali bin Abi Thalib terbunuh, kemudian diganti oleh Al-Hasan bin Ali dan beliau menyerahkan kekuasaan itu kepada Muawiyah, ya, tentu dengan perjanjian ini untuk mendamaikan dua kelompok kaum muslimin yang berselisih. Makanya dalam sudut pandang Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa Al-Hasan bin Ali lebih mulia sebetulnya dari Al-Qusayn. Ya, tetapi ada Rafidhah tidak demikian. Syiah Rafidhah tidak demikian. Ya, mereka lebih mengutamakan Al-Qusayn. Padahal dalam hadis ini Nabi SAW mengatakan inna ibni hadha sayyidun. Ya. Wa sayuslihu Allahu bihi. Dan Allah akan memperbaiki dengan Al-Hasan ini baina fi'ataini minal muslimin, antara dua kelompok dari kaum muslimin yang berselisih. Ya. Ini harus kita pahami. Baik. Kata Al-Hasan bin Ali radhiyallahu ta'ala anhuma, ya, bahwa aku menghafal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu sabdanya, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkan apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Nah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang satu hal yang terkadang banyak terjadi pada manusia, yaitu masalah was-was. Ya. Nah, was-was ini tidak boleh digubris. Ya. Karena kadang-kadang ada orang yang dia itu selalu was-was. Nah, was-was tidak boleh diikuti. Tapi yang dibicarakan dalam hadis ini tentang keraguan. Ya. Seorang meragukan sesuatu, maka hendaknya diambil yang tidak ragu. Contohnya, ini banyak dalam pengamalan sehari-hari. Contohnya, seorang dia ragu, ya, apakah dia batal wudhunya atau tidak. Setelah dia berwudhu, mungkin dia menunggu dalam waktu yang cukup panjang, dia ragu, ini wudhuku masih batal, sudah masih ada wudhu atau sudah batal wudhuku. Dalam kondisi demikian, ya, dia membangun di atas keyakinan bahwa dia telah berwudu, itu yang dia yakin. Sedangkan apakah sudah batal wudunya, itu namanya ragu. Maka tinggalkan yang ragu itu, tapi ambillah yang yakin. Contoh lain, seorang dia tawaf. Setelah tawaf, kemudian sholat sunnah ba'da tawaf. Ya. Ketika dia melaksanakan sunnah ba'da tawaf, dia itu ragu. Apakah tawafnya tadi sudah 7 atau 6? Nah, ini tidak boleh diikuti keraguan itu. Ya. Karena dia sudah selesai melakukan tawaf itu. Ya. Dia harus membangun di atas keyakinannya. Ya. Jadi ini khususnya jika telah selesai dari perbuatan itu. Ada satu ibadah. Maka jangan digubris. Kecuali ada orang ingatkan dia. Ya fulan, ya, kamu tadi tawaf berwarna. Aku hitung. Sebenarnya dia ragu. Ya. Tapi ada orang yang menguatkan dia bahwa dia tawaf berwarna 6 kali. Nah, situ dia lanjutkan. Tawafnya. Artinya dia kembali ke Hajar Aswad menambah satu kekurangan tawaf yang belum dilakukannya. Hanya satu putaran. Ya. Ini diantara contoh-contoh yang disebutkan oleh para ulama. Kemudian juga seorang dalam sholat. Ya, misalnya dia sholat zuhur 4 rakaat. Nah, ketika sedang sholat, dia tuh ragu. Apakah sudah 4 atau baru 3 rakaat. Maka dalam kondisi demikian, dia membangun di atas yang yakin, yaitu bilangan yang terkecil. Karena antara 4 dan 3, yang lebih kecil itu 3. 3 ini yang yakin, sedangkan 4 ini ragu. Maka dia yakin atau mengambil angka yang lebih kecil, yaitu angka 3. Bahwa dia sholat baru 3 rakaat, maka dia tambah 1 rakaat. Ya, ini contoh-contoh yang disebut oleh para ulama tentang hal ini, yakni tentang hadis ini. Kemudian hadis ini juga adalah satu kaidah penting di dalam banyak masalah-masalah fikih yang dipakai oleh para ulama Karena di sini menjelaskan kepada kita bahwa pada akhirnya Islam tidak menghendaki umatnya menjadi umat yang ragu. Jadi hendaklah dia itu yakin. Dan tidak boleh was-was. Ini adalah penyakit. Was-was itu bukan bagian dari ragu. Tapi was-was adalah dari syaitan. Dia membuat orang itu supaya tidak mantap dengan amal perbuatannya. Oleh karena itu kalau ada was-was harus dihilangkan. Karena was-was bukan, ini yang dibicarakan masalah tentang ragu seseorang terhadap sesuatu. Kemudian Hafiz menjelaskan pula tentang tidak boleh seorang menggubris ya satu keraguan dalam dirinya, khususnya ketika ibadah, kalau sudah selesai dia lakukannya. Ketika dia lakukan dengan penuh keyakinan, ya, maka yakinilah. Ataupun setelah itu, timbul keraguan setelah dia lakukan, maka ini dia tidak boleh terbawa oleh ragu itu. Tapi tetap ya pada yang yakin sesudah dia mengerjakan amal tersebut. Kemudian di sini menjelaskan bagi kita tentang salah satu keutamaan yang Allah berikan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, yaitu jawami'ul kalim. Beliau berbicara kalimat-kalimat yang singkat tetapi mengandung makna yang banyak. Makanya para ulama menjadikan hadis ini salah satu di antara kaidah-kaidah penting dalam banyak masalah-masalah fikih. Da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita bacakan satu hadis lagi, ya, yaitu hadis Aisyah radhiyallahu anha. Qala an-Nawawi rahimahullah ta'ala, al-Imam an-Nawawi rahimahullah berkata, wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah ummul mukminin radhiyallahu anha beliau berkata, kana li Abi Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu ghulamun yakhruju aw yukhriju lahu al-kharaj, wa kana Abu Bakr ya'kulu min kharajihi, faja'a yawman bi shay'in, ya, faja'a yawman bi shay'in فأكل منه أبو بكر فقال له الغلام تدري ما هذا فقال أبو بكر وما هو قال كنت تكهنت لإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهانة إلا أني خدعته فلقيني فأعطاني بذلك هذا الذي أكلت منه فأدخل أبو بكر يده فَقَوْعَ كُلَّ شَيْءٍ فِي بَطْنِهِ. Ya, hadis ini riwayat Al-Imam Al-Bukhari. Dari Ummul Mukminin Aisyah berkata, karena li Abi Bakar Siddiq dulu, Abu Bakar Siddiq pernah memiliki seorang budak. Ya, radhiyallahu anhu. Yukhriju lahul kharaj. Dia selalu memberikan semacam bayaran kepada anak ini, ya, kepada budak ini, dan budak itu mengerjakan sesuatu untuknya. Wa kana Abu Bakar yakulu min kharajihi. Ya. Dan Abu Bakar Siddiq makan dari apa yang dibayar oleh anak itu kepada beliau. Faja'a yawman bi syai. Suatu ketika anak itu datang dan membawa sesuatu, ya, membawa sesuatu, ini makanan. Fa'akala minhu Abu Bakar, kemudian Abu Bakar Siddiq makan dari makanan diberikan oleh anak tersebut, oleh budak ini. Faqala lahul gulam tadri ma hadha, maka anak itu berkata pada Abu Bakar Siddiq, tahukah engkau, ini budak itu berkata, tahukah engkau apa sih itu yang kamu makan itu? Faqala Abu Bakar wa ma huwa. Umar bertanya, apa sih? Ya ini dari mana? Ya aku makan ini. Qal, maka budak itu mengatakan, kuntu takahantu li insani bil jahiliyah. Dulu aku ketika di zaman jahiliyah, waktu sebelum Islam, aku pernah pura-pura menjadi dukun. Ya. Dan aku bukan orang yang pandai pedukunan. Illa anni khada'tuhu. Ya, tapi aku bohong, membohongi orang itu. yayin garan bahal pedukuna nini falakiyani, maka orang yang pernah aku berbuat ya sesuatu pada dia di zaman jahiliyah tersebut ya, fa'ata ketika bertemu dengannya fa'ata ni bidzalika, maka dia memberikan sesuatu yang kamu makan itu ya, bila hadzal ladzi akalta minhu, ini yang kamu makan dari pemberian itu. Fa adkhala Abu Bakr yadahu faqa'a kull shay'in fi batni. Abu Bakar Siddiq masukkan jarinya atau tangannya ya ke dalam mulutnya dan mengeluarkan semua apa yang ada dalam perut beliau. Ya. Karena apa? Beliau takut itu adalah syubhat, sesuatu yang haram dimasukkan dalam perutnya. Hadis-hadis Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Nah, insyaallah penjelasan hadis ini kita bahas pada kesempatan yang akan datang tentang bagaimana ketakwaan para sahabat. Contohnya adalah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, rasa takutnya pada Allah azza wajalla dari memakan yang haram, dari makan yang syubhat yang tidak jelas. Semoga Allah menganugerahkan pada kita ketakwaan ya dalam kehidupan kita di dunia ini sampai akhir dari kehidupan kita. Qulu qawli hadza, demikian dapat sampaikan semoga bermanfaat. Ya, semoga ini semua ya menambah ilmu kita dan semua dapat kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Aqulu qawli hadza wallahu taala a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah. Terima kasih atas kajian ilmiah dan sesi materi yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung melalui layanan telepon 021-823-6543 atau bertanya pesan singkat ke nomor 081-989-6543. Baik, kita coba angkat di layanan telepon untuk pertanyaan pertama dari para pendengar maupun pemirsa. 021-823-6543. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa Bapak? Dari mana? Dari Abdullah dari Cisarua. Silakan Bapak Abdullah, langsung pertanyaan. Ya baik. Saya dulu pernah memakan sebuah buah gitu. Iya. Nah itu saya ragu gitu, itu buah itu buah siapa gitu. Nah cara saya mengembalikannya itu gimana, sedangkan saya tidak tahu pemiliknya gitu. Baik. Saya takut itu buah yang haram gitu, saya makan gitu. Nah. Demikian. Berapa waktu itu nasihat dari saya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Sebetulnya pertanyaannya tidak begitu jelas karena suara yang kurang jelas. Tapi secara samar mungkin saya bisa pahami, beliau pernah makan dari suatu buah tidak halal menurut beliau, tapi mungkin ketika itu beliau belum tahu. Ya, terus bagaimana caranya? Kita istighfar, minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, semoga Allah mampuni ya perbuatan yang pernah kita lakukan. Ya, mungkin orangnya masih hidup atau dia tahu tempatnya. Ya, mungkin dia datang ya meminta maaf. Ya, atau paling tidak memberitahukanlah ya jika itu memungkinkan. Tetapi kalau tidak, semoga Allah Ta'ala mengampuni ya. Apa yang karena memang dia tidak tahu misalnya tentang hukum dari apa yang dia lakukan. Ya, semoga Allah Ta'ala mengampuni. Ya, buat sesuatu maka dia sedekahkan ya berupa nilai uang kaniat orang yang memiliki buah tersebut ya, dan artinya sedekah itu kembali kepada untuk orang yang memiliki karena mungkin sulit ditemukan. Karena itu kita dalam rangka berhati-hati ya, sehingga dengan demikian insyaallah taala kita lebih aman ya dan selamat dari kehidupan atau dari hal yang syubhat tersebut. Ya, dan semoga Allah Ta'ala mampu melakukannya karena ketidaktahuannya. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Wahai Rabb kami, janganlah engkau mengadab kami kalau kami lupa atau kami salah ya dalam melakukan sesuatu. Ya Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Allah alam, itu yang dapat saya tangkap dari pertanyaan tersebut. Ya. Semoga bermanfaat. Nah, jazakumullahu khair wa barakallahu fikum. Dan berikutnya pertanyaan kembali kami bacakan atau ambilkan dari pesan singkat yang telah masuk. Berikut pertanyaan dari pesan singkat kita pilihkan dari seorang pekerja atau karyawan yang menanyakan, Ustaz, bolehkah seorang karyawan mengajukan fasilitas kerja dan fasilitas ini gratis tanpa mengeluarkan uang bagi karyawan yang mengajukan dan memenuhi syarat, tapi karyawan harus mengisi formulir pengajuan kepada perusahaan dan mengisi formulir kredit kepada bank konvensional. Mohon disampaikan penjelasannya, apakah ini diperbolehkan? Barakallahu fikum. Maaf, pertanyaannya kurang-kurang jelas dari seorang pekerja yang ini. Mohon diulangi pertanyaannya. Baik, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Dan nampaknya pertanyaan tersebut juga tidak sesuai dengan materi kita di kesempatan pagi hari ini, Ustaz. Mungkin kita akan bacakan dari persilakan dari pertanyaan layanan lain telepon. Para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung, tentunya kami harapkan untuk bertanya sesuai dengan pembahasan kita di pagi hari ini. Ya, kita angkat kembali. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa, dari mana? Dengan Andi di Cikeas. Pak Andi ya, silakan Pak Andi. Ya, saya ingin bertanya Ustaz, tadi masalah pertusuhan itu apakah mendapatkan warisan juga anaknya? Itu aja Ustaz. Bagaimana? Di jasad itu yang perusuhan tadi, benar perusuhan. Apakah dia berhak mendapat warisan juga? Barakallahu fiik. Jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Silakan. Cukup untuk makan minumnya dan keperluan sehari-hari, lebih baik daripada dia kaya tetapi dari hasil riba atau dengan cara mengambil di bank riba kemudian dia mengolah. Ini sesuatu yang tentu akan berdampak pada dirinya, hartanya, keluarganya, dan ini jelas masalah hukum riba sudah banyak dibicarakan oleh para ulama, para asatid dalam banyak kesempatan. Oleh karena itu saya tidak menganjurkan ya untuk menerima tawaran-tawaran seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam.